adalah lembaran baru bagiku. Ku di sini karena kau yang memilihku. Tak pernah ku ragu akan cintamu. Boleh kita berikan tepuk tangan sekali lagi yang luar biasa untuk penampilan dari Glenn Fredly bersama 10 finalis Indonesian Idol 2018. Oh man, itu sampai aduh BCL nangis terus, emosional banget. Can you tell us something? Kenapa sih sampai emosional begitu? Kang Arman juga nangis, Judika menahan tangis. Ya kita melihat mereka-mereka ini semua di sini, betapa bangganya kita telah bertemu dengan bakat-bakat muda di Indonesia dan menyaksikan perjalanan mereka dari awal, dari ruang audisi sampai semuanya menjadi bintang seperti ini. It's a privilege buat kita untuk bisa ada di sini dan ikut serta dalam perjalanan karirnya mereka semua. Thank you so much, Nge. Dan emang bener ya, kayak kita bisa melihat banget ya, ini ada emotional attachment ya dari para juri ya. Jadi bukan cuma sekedar mendapatkan penghasilan di hari Senin, tapi ini benar-benar passion gitu. Ini benar-benar cinta ini kepada Neil, kepada pekerjaannya Neil, gitu sebagai ini, juri Neil, gitu kan. Neil, sakral nih. Menemukan sakral. Ini gua berlinang air mata Neil, serius ini. Rusak. Aduh lu rusak. Menemukan talenta baru. Gua cuma ngomong realnya aja. Come on guys. Anyway, real apanya? Iya, tapi boleh gak kita bilang terima kasih sekali lagi sama Glenn Fredly yang sudah... Hidup Glenn Fredly. Gue jujur, I'm feeling so humbled right now. Kayak Glenn Fredly menyanyikan lagu ini, lagu yang dari season pertama kan. Season pertama, lagu kemenangan season pertama gitu kan. Dan itu gue bernostalgia parah sih sama lagu ini. It's just an amazing feeling. Dan sekali lagi kita juga ingin mengucapkan terima kasih buat 10 finalis Indonesian Idol 2018. Thank you so much. Thank you so much guys. Awesome. Awesome.